من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian tafsir Al-Jalalain di surat An-Nazi'at. Kita akan memulai ayat ke-43 insyaallah taala. Surat An-Nazi'at 43 sampai 45 sampai 46 berarti hanya 4 ayat. Ya. Hah? Fa innal jannata hiyal ma'wa belum? Baik. Berarti kalau gitu dari ayat wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. 40 dari mulai 40 aja biar tidak terpotong ya. Baik, di baca tafadhol wa amma man khafa maqama طيب عشان جدول وأما من خاف مقام ربه وأما أدبون ini berarti عكس atau lawan dari kebalikan dari dua ayat sebelumnya. Kalau dua ayat sebelumnya fa'amma man tagha, barang siapa yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan akhirat, fa innal jahima hiyal wa'wa, mendapatkan jahim. Adapun sebaliknya, dan ini uslub yang sering digunakan dalam Al-Quran, yaitu menyebutkan ahli syaqa kemudian baru ahli sa'adah, atau kadang-kadang ahli sa'adah terlebih dahulu kemudian ahli syaqa, ya, mengimbangi. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun sesiapa yang takut akan maqama rabbih, al maqam yakni ditafsirkan di sini qiyamahu baina yadayhi, qiyamahu baina yadayhi, qiyam berdirinya dia, baina yadayhi, di hadapan Allah, baina yadayhi ay baina yaday rabbih, baina yaday, baina yadain itu maknanya bukan di antara kedua tangan, tapi maknanya adalah di hadapan, ya, dimanapun, baina yaday itu maknanya di hadapan. Ini uslub dalam bahasa Arab amam, ya, di depan. Seperti al-Arabi ya, baina yadaik, bahasa Arab di depanmu, di depan kamu gitu ya. Jadi maqama rabbih, dia berhadapan nanti dengan Allah Azza wa Jalla. Yang takut dengan itu, dan setiap insan wajib untuk merasakan takut kalau nanti dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi walaupun takut, melainkan dia harus menginginkan ketemu Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, maknanya barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, man ahabba liqa Allah fa inna Allah yuhibbu liqa'ah, barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah, maka Allah Ta'ala ingin bertemu dengan dia, suka bertemu dengan dia. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya seseorang ahlu sunnah muslim itu dia membalut dan menjamak antara khauf dengan ar-raja dan dengan hub. Khauf, raja dengan hub, dan itu adalah rukun ibadah dari seluruh ibadah. Khauf, raja dan hub itu ada pada dirinya, ya, ada pada diri seorang muslim terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini dia takut terhadap Allah, takut yaumul hisab, tetapi dia memiliki harapan. Dan selagi itu dia mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, wa nahan nafsa, dan mencegah an-nafs. An-nafs, jiwa. Ya. Yani wa nahan nafsa, dan mencegah jiwanya, wa nahan nafsahu. Jadi orang yang takut kepada Allah ini dia memiliki karakter, dan ini wajib, yaitu mencegah an-nafs. An-nafs ini kemudian di an-nafs ini kan am, ya, yaitu terpisahkan dari apapun sifat, ya kan, dalam Al-Quran gitu. An-nafs di sini am, tetapi kemudian Al-Mahalli menyebut sifatnya yaitu al-ammarah. An-nafs al-ammarah, yaitu jiwa yang menunjukkan kepada su. Inna nafsa la ammaratum bisu, ya. Jiwa menunjukkan, mengantarkan kepada keburukan. Ini bagian ketiga dari jiwa. Ya. Disebutkan dalam syarah al-aqidah at-tahawiyah oleh Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, dan juga mungkin dalam kitab Ar-Ruh karya Ibn Qayyim al-Jawziyah. Sebagian dari alim atau awam mengatakan bahwa saya dalam diri manusia ada tiga jiwa. Tiga jiwa yang berbeda. Ya, seolah-olah tiga nyawa gitu. Ini kata banyak orang, yaitu an-nafs al-mutmainnah, an-nafs apalagi yang kedua, al-lawamah, dan an-nafs al-ammarah. Ada tiga. Nah, dalam diri manusia ada tiga jiwa, kata mereka. Tapi kemudian dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz al-Hanafi, dan ini yang sahih, manusia memiliki satu nyawa, satu jiwa, satu ruh. Tetapi yang dimaksud dalam Al-Quran tiga sifat, tiga hal tersebut, an-nafs al-mutmainnah, an-nafs yang kedua apa tadi? Al-lawwamah, dan an-nafs al-ammarah, itu adalah sifat untuk satu nafs. Ini pada hakikatnya setiap jiwa orang itu dia bisa menjadi mutmainnah, bisa menjadi lawwamah, bisa menjadi ammarah. Ada di setiap kita. Dan itu satu, bukan berarti tiga perbedaan jiwa, tiga jiwa bukan, satu. Nah, jadi itu yang sahih. An-nafs al-mutmainnah adalah nafs yang betul-betul dengan keimanan dia tenang. Ya. Ini jadi an-nafs al-mutmainnah pun walaupun tenang, tidak untuk segala macam ketenangan, melainkan ketenangan yang bersifat syar'i. Ya. Adapun ketenangan dalam bermaksiat enggak? Ini masuk ke an-nafs al-ammarah. Kemudian yang kedua, an-nafs al-lawwamah, jiwa yang suka mencela pemiliknya. Ya, itu ketika dia sampai tahap yang ketiga, an-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan, dia mau berbuat buruk, itu jiwanya kemudian memberontak. Kamu kenapa gini? Kamu kan sudah belajar, kamu kan seorang ustaz, kamu kan seorang talibul ilm, kamu kan gini, dan seterusnya. Itu yang berkata seperti itu jiwa, atau kalaupun mungkin malaikat, supaya dia terangkat ke derajat an-nafs al-mutmainnah, sehingga dia berhenti dari maksiat. Dan betapa seringnya kita rasakan kita berhenti dari suatu kemaksiatan, itu rasanya itu tenang, betul tidak? Ya. Dan betapa juga seringnya kita menahan diri dari berkata buruk, misalnya menahan diri dari ghibah, yang pengen melakukan itu cuman ditahan-tahan. Maka kemudian hasil tenang kan? Tenang. Dan betapa banyak orang yang bicara, mengomentari, terutama di media sosial. Baru setelah berbicara hatinya enggak tenang, gundah. Ya, karena apa? Karena mengikuti nafs ammarah bisu. Ya. Ada orang hasad misalnya, misalnya kita ada hasad dalam diri kita, hasad, iri atau dengki. Setiap jiwa itu pasti ada rasa hasadnya, itu wajar. Maksudnya keberadaan eksistensi hasad dalam diri manusia itu maklum. Tetapi orang yang karim, orang yang baik itu menahan lisannya dari mengutarakan hasadnya. Dan orang yang rodi, orang yang kotor, khabith itu mengutarakan diri, mengutarakan hasadnya dengan lisan. Mengutarakan emosinya dengan lisan. Sekarang mana yang kedepannya lebih tenang? Yang menahannya. Dia menjadi mutmainnah. Nafs mutmainnah. Adapun yang mengikuti emosi ammarah bisu, keceplosan dia kemudian akhirnya apa? Nyesel. Jadi an-nafs al-ammarah bisu itu enggak enak rasanya. Jiwa yang tidak enak, gundah sebenarnya. Kalaupun mendapatkan ketenangan, ketenangan yang palsu. Dan kadang-kadang dia tahu bahwa saya ini ketenangan palsu. Ya. Dan makanya an-nafs al-mutmainnah Allah Subhanahu wa taala jadikan penghuninya kelak, Allah ajak, Allah seru ke tengah-tengah hamba-hamba Allah yang mulia dan masuk ke syurga. Ya, tenang insyaallah. Nah, di sini wanahan nafsa 'anil hawa. Wanahan nafsal ammarata. Dengan tafsiran ini menunjukkan bahwasanya orang yang takut kepada Allah ini dia aslinya punya apa? Punya an-nafs al-ammarah, punya. Tapi dia tahan, ya enggak? Dengan tafsiran ini menunjukkan orang yang khafa maqama rabbih, dia juga punya an-nafs al-ammarah. Tetapi dia tersifati menahan jiwa ammarah itu. Dalam bahasa Indonesia kadang ada amarah, ya. Dan ini amarah ini nafsu. Nafs ammarah. Ammarah menunjukkan kepada su, keburukan. An-nafs 'anil hawa, menahan jiwa ammarahnya menuju keburukan dari hawa. Hawa itu dia semacam dia adalah keinginan, syahwat. Ya. Yeah. Kalau syahwah itu tidak selalu negatif disebutnya. Syahwah tidak mesti negatif, tapi kalau sudah hawa, hawa itu mesti negatif. Ibnul Jauzi punya kitab Dhammul Hawa. Negatif kan? Negatif. Tapi apakah dhammus syahwat? Enggak bisa. Karena syahwah itu nisbi. Bahkan syahwah bisa menjadi media atau motivasi untuk beribadah. Syahwat kepada istri, kata Rasulullah SAW, disalurkan ke istri yang sah, maka itu akan menjadi pahala. Ya kan? Syahwah. Atau makan bisa enggak dengan makan itu menjadi ibadah? Bisa. Syahwah. Ya, tetapi tidak semua syahwah itu diikuti. Nah, adapun jika seseorang mengikuti semua macam syahwah, maka ini menjadi negatif. Dia menjadi hawa nafsu. Al-hawa. Dan hawa di sini selalu negatif. Karena pada hakikat maknanya hawa yahwi artinya sakota yaskutu. Jatuh. Ahwa yuhwi menjatuhkan. Ataupun syaha, ya, ishtaha yashtahi itu artinya menginginkan. Ya, namanya jatuh selalu seperti negatif dia. Tapi namanya keinginan enggak mesti negatif. Ya. Kalau dalam bait syair, ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufun. Tidak semua yang di hadamba-dambakan seseorang akan dia dapatkan, enggak semuanya. Kenapa? Tajri riyahu bima la tashtahi sufun. Karena angin-angin itu mengalir tidak sesuai dengan apa yang disyahwatkan, diinginkan kapal-kapal. Jadi dalam penggunaan bahasa Arab, ishtiha, syahwah itu enggak mesti negatif. Dia bisa relatif, nisbi. Ya. Adapun di Indonesia seringkali syahwat itu disebut negatif. Karena lagi bersyahwat nih lah. Semua orang bersyahwat insyaallah. Kalau enggak bersyahwat itulah yang ngeri itu, kesian. Ya, terus nanti gimana dia punya anak kalau enggak punya bersyahwat? Gimana dia nikah kalau dia tidak punya bersyahwat? Gimana dia mau menegakkan hidup kalau dia tidak bersyahwat? Syahwat perut boleh enggak syahwat perut? Syahwat perut makan boleh. Syahwat wanita boleh. Ya, jadi tidak negatif, bahkan bisa menjadi ladang pahala insyaallah. Cuma kalau misalnya syahwat tersebut tidak dinetralisir, ya, maka dia menjadi apa? Menjadi negatif, menjadi hawa nafsu namanya, gitu ya. Anil hawa al-murdi, yaitu al-muhlik, bittiba'i syahwat, dengan cara mengikuti syahwat. Bittiba'i syahwat, ay bittiba'i jami'i syahwat. Ya. Makan itu adalah syahwat. Tapi apakah semuanya kita makan? Hancur diri kita kalau semuanya makan. Ilmu, antum bersyahwat untuk apa? Menuntut ilmu. Suka enggak? Giat enggak? Giat. Tapi kalau antum melahap semuanya tanpa filter, tanpa petunjuk, tanpa bimbingan, semuanya diambil. Enggak kuat nanti antum. Seperti orang yang mungkin kadar usus atau lambungnya enggak seberapa, dia makan terlalu banyak. Akan menjadi racun buat dia. Begitu juga dengan ilmu. Kalau tanpa bimbingan, semua yang diambil bisa menjadi racun buat pemiliknya. Ya, bisa menjadi racun buat pemiliknya. Na'udzubillah. Taib. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Hiyal ma'wa. Jannah adalah surga. Adalah tempat kembalinya. Ma'wa, ya, yaitu tempat kembali. Seperti aba, tempat kembali iab. Ya, ala kulli hal, idza awaita ila firasyika, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu awaita, yaitu kembali ke firasy. Firasy yaitu kasur. Jadi ma'wa kembali, tempat kembali. Wa hasilul jawabi, hasil sebagai jawaban syarat, ya, adalah fal 'asi fil nar wal muti' fil jannah. Orang yang bermaksiat di neraka tempatnya, orang yang taat di surga tempatnya. Begitu. Insyaallah simple. Fadhol. Iqra. Hatta al akhir, sampai akhir ya. Fadhol. Ay kuffar Makkah. Yas'alunaka ay kuffar Makkah an sa'ati ayyana musaha mata hukumuha wa qiyamuha bima bi ayyi shay'in anta min dhikraha ay laysa 'indaka 'ilmun hatta tadhkuraha tadhkuraha hatta tadhkuraha ila rabbika mutahaka muntaha ilmiha la ya'lamuhu ghayru innama tunziru innama yanfa'u inzaruka innama tunziru innama yanfa'u inzaruka inzaruka inzaruka ruhru innama yanfa'u inzaruka ayyakhsha yaqulu ka'annahum yawma yaqulunaha lam yalbasu fi qulubihim illa 'ashiyatan aw duhaha 'ashiyatan yawma 'ashiyata yawmin 'ashiyata yawmin aw bukratihi aw bukratahu, kalau kita mau di sini ashiyata yaumin aw bukratahu ashiyata yaumin aw bukratahu Enggak, malabis pakaian, mula basah. Masa keduanya di antara keduanya ada pakaian? Ya, fadhal, mula basah. Mula basah. Torfan nahar. Bahusnal itu wahusnul itu nanti umul kalimatin fasila. Okay. Wahus, bagaimana baca ini? Idh huma tarafan nahar. Hah? Wahusnul idhofa. Wahusnul idhofa nanti umul kalimatin fasila. Gitu bacanya. Sahih lah. Ada punya pendapat lain? Wahasuna, wahasan al idhafata, wuku'ul kalimati. Apa tu artinya tu? Hah? Apa artinya? Antum, antum membuat bacaan sendiri, antum enggak faham terus. Hah? Uku'ul kalimat, uku'ul kalimati fasilatan gitu ha? Nanti kita bahas insyaallah. Sekarang di yas'alunaka, yas'alunaka. Di sini yas'alunaka tanpa waw. Ya kan? Dia tanpa waw istinaf. Menunjukkan dia dengan tanpa waw dia membuka tema baru. Ya. Yas'alunaka ay kuffaru Makkah. Fa'ilnya mereka adalah kuffar Makkah. Tapi ini soal. Yang namanya soal itu asalnya istifsar, istifham, ya kan? Minta penafsiran, minta pemahaman, minta jawaban. Apa yang ditanya? Anis sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Ayyana, bukan ayana bahasa Sunda ya. Ayana ya, bukan. Di sini ayana mata. Irsa'uha mursaha. Mursa ini zaman al-wuku'. Mursaha ay iqamah. Mursaha bisa juga bermakna mustaqarraha. Yaitu tempat berakhirnya. Kapan berakhirnya ini? Jadi anis sa'ati ayyana mursaha, kapan kapan akhiran dari sa'ah, yaitu kapan terjadinya sa'ah. Mata wuku'uha wa qiyamuha, kapan terjadinya hari kiamat. Ya, istifham di sini mereka bertanya. Tapi mereka bertanya tanpa menginginkan jawaban. Nah, sebagian dari orang bertanya karena ingin melecehkan atau mengingkari. Sebagaimana orang-orang kufar musyrik ini, musyrikun. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan sudah dipatenkan pada diri mereka pengingkaran terhadap hari kiamat. Maka ini berarti bukan meminta jawaban, melainkan meminta apa, membuat supaya mereka, supaya Rasulullah SAW marah, menjelekkan saja. Dan itulah sya'an urusan orang-orang kafir dan ahli bid'ah atau orang-orang awam yang jahil. Urusan mereka apa? Untuk orang alim, bikin marah orang alim itu aja udah. Iya enggak? Bikin emosi aja. Urusan orang awam yang jahil dan urusan ahli bid'ah dan kufar, urusan mereka adalah apa? Bikin emosi masyarakat atau bikin emosi orang alim. Sebagaimana ini, apa manfaatnya coba dari pertanyaan mereka? Ada manfaatnya? Ada enggak manfaat dari pertanyaan kapan hari kiamat? Maksudnya antum tahu enggak hari kiamat? Enggak ada manfaatnya. Adapun malaikat Jibril yang menjadi atau menampakkan diri sebagai manusia bertanya mata sa'ah, kapanlah sa'ah, itu bukan bertanya untuk apa-apa, melainkan untuk kemudian, dan itu suruhan dari Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan hikmah bahwa saya sampai orang yang tercinta, yang dicintai oleh Allah Ta'ala tidak mengetahui. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, kata Rasulullah SAW. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, sekarang ada pun orang-orang yang kafir ini, mereka bertanya, kapan coba? Mereka nantang dan mengejek, kapan hari kiamat? Dan begitulah ahli bid'ah, orang musyrikun, orang-orang kafir, dan orang-orang awam yang jahil, mereka di media sosial terutama sekarang suka menantang ini itu, petantang petenteng ya bahasanya. Tapi itu bisikan dari syaitan melalui lisan atau jemari mereka supaya apa? Supaya banyak orang terpantik emosinya. Ya. Begitu. Namun kemudian Allah Ta'ala mengatakan kemudian fim fi ayyi syai. Fima di sini fi ayyi syai. Ya. Ini menunjukkan fim istifham. Karena kalau dia isim mausul biasa dengan kalimat positif, pasti ada alif setelah huruf mim. Aslinya fima, ya fima gitu. Tapi karena ini istifham, maka alifnya hilang. Untuk membedakan antara pertanyaan dengan mausul biasa. Seperti surat Abasa, surat apa? An-Naba. Amma yatasaalun. Aslinya apa? Amma yatasaalun. Seperti juga di sini, fima anta. Aslinya fima anta. Tapi alifnya hilangkan. Arti dari ma di sini adalah apa? Terhadap apa? Dalam urusan apa? Anta min zikroha. Kamu menyebutnya zikra sa'ah, yakni ai laisa indaka ilmuha hatta tadhkuraha. Ya, ini kamu tidak punya ilmu tentang hari kiamat kapan hingga kamu bisa menyebutnya. Enggak bisa, kamu enggak bisa menyebutnya. Kamu tidak bisa mengatakan kapan. Ini jelas ini bantahan syar'i qat'i untuk siapapun yang memprediksikan kapan terjadi hari kiamat secara hitungan tahun. Memang itu dalam tarikh At-Tabari disebutkan. Ya, tetapi tetap kita tidak membicarakan itu. Dan kita tidak mengikuti hal-hal seperti ini. Umat ini 2500 tahun usianya. Ya, ada di kalangan dulu ulama-ulama dahulu berkata seperti itu. Ya. Tapi kemudian untuk apa berkata seperti itu? Sementara dalil-dalil menabrak perkataan seperti itu. Ya. Maka bukan hanya tidak perlu, bahkan tidak boleh. Ketika Rasulullah SAW tawakuf, maka enggak boleh seorang dari muslim untuk menjulurkan peran dia melebihi Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW ketika ditanya mata sa'ah? Hah? Apa jawabannya, ikhwah? Mal mas'ulu anha bima bi'alam minas sa'il. Ini jawaban diplomatis dan memberikan tarbiyah buat kita. Ketika yang ditanya tidak tahu, khalas uskut gitu. Dan kita tidak tahu kapan sa'ah. Baik secara logika maupun secara nas tidak ada. Matanya maksudnya tahdid waktu, tahdid enggak ada. Itu dalil dari sunnah yang jelas-jelas Rasulullah SAW tawakuf dengan itu. Fima anta min dzikraha. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana hal apa coba yang bisa kamu katakan tentang kapannya hari kiamat? Enggak ada. Ya. Enggak ada. Maka di sini menunjukkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, maka tidak boleh seseorang memprediksikan tahdid batasan waktu umat ini. Tapi kan logikanya sekarang 2018. Ya mungkin logikanya sekarang akhir zaman. Jadi dekat-dekat ini betul. Ini makin dekat dengan hari kiamat. Tetapi masih ada hal-hal yang tidak bisa kita terawang. Ya, yang dalam sabda dalam hikayat Nabi, nanti kalian akan berperang kan? Dan perangnya enggak pakai senjata yang modern seperti ini, kembali ke tombak ya enggak? Kapan itu? Wallahu a'lam. Ya. Kalau kita mau melihat ke hadis itu kemudian memprediksikan 100 tahun lagi, itu enggak boleh ngomong kayak gitu. Kita enggak tahu, serahkan kepada Allah, urusan kita bukan di situ. Jangan sampai kita terlalu banyak mengurusi hari kiamat kubra. Kemudian saking gemarnya mengurusi itu, sampai kita ikutan dengan tafsiran-tafsiran dan batasan-batasan itu, dan kita lupa akan kiamat yang pasti terjadi pada setiap dari kita. Yang kata Ibn Kathir, jika kata Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, jika disebutkan kematian itu adalah kiamat sughra, maka itu sudah cukup. Betul itu, kematian adalah kiamat sughra bagi setiap kita. Maka harusnya kita lebih mempermasalahkan kiamat yang pasti terjadi pada kita dibandingkan dengan kiamat yang sepertinya selogikanya itu enggak terjadi pada kita, karena tanda-tanda yang lebih besar lagi belum ada ya. Udah keluar Ya'juj Ma'juj? Belum. Al-Mahdi? Belum. Ya. Maka tapi mati enggak kita? Mati. Tapi enggak mesti kan di tangan Dajjal matinya enggak. Makanya itu jauh sekali nanti, enggak tahu kapan. Ya. Jadi manusia, insan tidak mempermasalahkan itu. Dia beriman, kalau enggak tahu udah khalas, imani saja. Seperti rekaman video ini. Kalau kata Nabi SAW, nanti kalian akan berperang tapi enggak pakai tekan klik. Ya, maksudnya pakainya apa? Perang tradisional. Ya, pakai tombak, mungkin pakai pedang dan seterusnya kan. Itu menunjukkan internet ketika itu ada enggak? Secara logika. Enggak ada, ngapain kalau ada internet ngapain pakai itu kan? Tinggal pencet kalau internet, pencet keluar nuklir semua ya. Menunjukkan nanti hal-hal seperti ini enggak ada. Listrik mungkin sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Semua orang kembali pada asalnya tanpa teknologi modern misalnya. Apakah dengan memikirkan itu kemudian Anda putus asa, ya Allah enggak usah direkam lah. Paling 5 tahun lagi habis sudah ini. Enggak, kalau sudah istamir munir ya. Terus terang. Terus aja enggak usah give up. Ya, jadi jangan sampai kita saking euforianya dengan kabar-kabar yang gharib dan ajib. Kemudian kita sebarkan membuat orang-orang awam mereka, "Oh, ini Ustaz pintar." Iya, pintar apa? Pintar ngibul, pintar apa? Pintar membuat masyarakat, ada kabar kayak gini ya. Ya sama seperti orang-orang yang menghikayatkan kisah-kisah dhaif atau maudhu'. Supaya apa tujuannya? Supaya apa? Supaya menarik minat orang. Belum tentu untuk menarik Islam. Yang penting supaya orang suka. Nah, ini bahaya. Ya. Hati-hati dengan kisah-kisah seperti ini. Makanya sebagian salaf mengatakan tidak ada yang menghancurkan ilmu kecuali al-qusas. Al-qusas itu apa ya? Tukang cerita. Ya, dikit cerita hadis palsu enggak apa-apalah, atau dia cerita tentang dirinya atau tentang orang lain dengan adanya bumbu-bumbu. Ini ngancurin ilmu ini. Ya. Baik. Kemudian innama ila rabbika muntaha ay muntaha ilmiha la ya'lamuhu ghairuhu, yaitu akhiran dari ilmu, ujungnya ilmu yaitu semua ilmu kepada Rabbmu, la ya'lamuhu ghairuhu, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang as-sa'ah pada akhirnya itu adalah menuju Rabbmu, yaitu milik Rabbmu, la ya'lamuhu ghairuhu, tidak ada selain dia yang mengetahuinya. Ini nas tafsir yang menunjukkan tidak ada satupun, bahkan malaikat Israfil tidak mengetahui kapan. Innama anta munziru man yakhshaha, melainkan engkau adalah seorang pemberi peringatan ya, yang mana innama yanfa'u idzaruka, pemberian peringatanmu itu hanyalah bermanfaat bagi siapa? Man yakhshaha, bagi yang takut akan apa yang terjadi nanti di hari kiamat. Ayya khofa. Ya. Orang kalau enggak percaya dengan hari kiamat, gimana dia bisa takut? Antum takut-takuti enggak bakal takut dia. Ya, melainkan hanya bermanfaat bagi yang hatinya hidup. Ya, yang telinganya mendengar. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu fi quburihim. Nah, ketika nanti mereka melihat hari kiamat setelah tamatul kubra, setelah as-sakhah, setelah tiupan yang kedua, ya, lam yalbathu fi quburihim, mereka merasa apa? Merasa belum lama di kuburan mereka, illa asyiyatan aw duhaha. Asyiyah atau duha sama-sama dua-duanya adalah ya baru awal pagi. Ya. Aw ay asyiyata yawmin aw bukratuhu aw bukratahu. Awal-awal pagi seperti sekarang. Wa sahha idafatul duha ila al-asyiyati lima bainahuma min al-mulabasah. Dan sah pengidhofahan. Idhofah di sini bukan idhofah dalam artian nahu mudhaf mudhaf ilaih, bukan. Tapi idhofah di sini adalah pengumpulan asyiyah dengan duha. Kadang-kadang dalam bahasa Arab lafal au itu menunjukkan pengumpulan antar sinonim. Asyiyah dengan duha sama. Asyiyah dengan duha sama. Ya. Jadi idhafatul duha ila al-asyiyah itu mengumpulkan duha dengan asyiyah. Lima bainahuma min al-mulabasah. Antara keduanya ini memiliki keserupaan. Jadi keseragaman gitu maksudnya. Ya asyiyah adalah duha, ya duha adalah asyiyah. Tetapi biasanya ya duha itu lebih panjang rentangannya karena salat duha dikenal sampai 15 menit sebelum zuhur. Ya, wallahu a'lam. Idh huma tarfan nahar. Keduanya adalah ujung siang. Tapi ujung awalnya. Gimana ini bacanya nih? Wa hasanul. Hah? Di situ al-fasilah di situ? Bukan fasilatan. Pakai al di situ. Di mana tanpa al. Ini yang membuat anak agak bingung ini makanya. Gimana ulang? Wahasanu al-idhofatu. Itu gimana al-idhofatu? Bisa. Kalau yang menekan ini kayak ini bisa. Hah? Yang atasnya bisa. Dan yang mana menyandara dan yang benar adalah idhofah ya, ana faham maksud antum, cuman untuk merangkai i'rabnya ini yang agak wuku'ul kalimatil fasilah, terjadinya kalimat yang saling pisah. Wa hasanul idhafati itu. Wa hasanul idhafatu. Ya. Begitu. Wa hasanul idhafatu. Gimana wa hasanul? Hasan di sini isim atau fi'il? Kalau memang kayak gitu yang antum mau, yang sahih adalah dia sebagai mubtada. Wal hasanu, dan yang benar, yang baik sama dengan al-idhafatu wuku'il gitu. Tapi dia harus wal-hasanu sama dengan gitu. Ini wa-hasanu tanpa alif lam? Tanpa al? Enggak pakai. Berarti bisa wa-hasunal idhafatu wuku'ul kalimatil fasilah gitu. Wa-hasunal idhafatu. Idhafah ini udah bagus. Apa itu idhafah? Badal kemudian atau atfu bayan. Idhafah tersebut adalah wuku'ul kalimatil fasilah. Faham enggak di sini? Hasunal idhafah, idhafah tersebut baik. Yang mana idhafah tersebut adalah wuku'ul kalimatil fasilah. Jadi wuku'ul kalimatil fasilah ini badal atau atfu bayan. Terjadinya kalimat atau kalimat yang secara fasilah. Ya. Sahih. Anda juga agak ragu dengan tafsiran ini. Maksudnya keterangan Anda juga belum begitu menguasai yang kalimat ini, agak rancu bagi Anda. Uku'ul kalimati fasilatan. Ala kulli hal, ini belum bisa kita tafsir atau kita terjemahkan dengan sebaik-baiknya yang wahasnul idhofatu atau wahusnul idhofati wallahu alam. Ya, kita cukup sampai situ insyaallah. Pekan depan kita mulai surat Abasa insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.